Wes, ora ora ngerti. Titano, tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi siramu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna iki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesune aja terus mula sora kaya ngono. Bener Anda Sena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambang nek ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutut dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek tane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 73 wong elek nyolok mripat. Kebangetan gak mau nyuwara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe nang ibaratnya kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit tuh, pancen penyakit jatuh dia. Lho kowe wani marang krek nang ngarepe Mbah Durna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek mung kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune kuwi apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen. Ya. Karena iki kon nesu. Aku ora wedi. Karta Marma satu sak kancane, Karta Denda, Karta Piyo, Karta Adang. Kabeh kono sak ora wedi. Bagong nek nesu nek ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Ajiar ya. Padak ke apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung yang pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep Gepura Negara Ngastina. Durna ketok jiotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampean iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pati nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu. Oh aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, kayak abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kuwi ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyesandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Tetheli sandangane. Tetheli, turake katoke cawet. Gulange bandel jepreti. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Ra iso menehi keterangan karo Bagong.